Apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku? Segala upaya telah kulakukan untukmu. Apa yang harus aku tunjukkan untuk membuat kau menyayangiku? Inilah aku yang memilih kau untukmu. Karena cintaimu dan hatiku hanya untukmu, tak akan menyerah dan takkan berhenti mencintaimu. Ku berjuang dalam hidup seumur hidupku, setulus hatiku hanya untukmu. Apa yang harus aku tunjukkan untuk membuat kau menyayangiku? Inilah aku yang memilih kau untukku. Wow, karena aku mencintaimu dan takkan berhenti mencintaimu. Oh, ku berjuang dalam hidupku untuk selalu memilikimu. Seumur hidupku, setulus hatiku